Kalau Anda ingin merayu, boleh-boleh saja, jangan terlalu. Kalau Anda ingin bercumbu, boleh-boleh saja, tunggu waktunya. Siapa yang datang lebih dulu, dirinya pasti akan kupilih menjadi pendamping yang setia dalam hidupku. Kalau Anda ingin merayu, boleh-boleh saja, jangan terlalu. Kalau Anda ingin bertemu, boleh-boleh saja, tunggu waktunya. Bagaimana kembali? Kalau Anda ingin merayu, boleh-boleh saja, jangan terlalu. Kalau Anda ingin bertemu, boleh-boleh saja, tunggu waktunya. Ini obahnya.